الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya dan telah kita baca beberapa ahadis yang mengingatkan ancaman kepada mereka yang mencela orang tuanya, baik itu secara lisanan langsung dia arahkan kepada orang tuanya, dan ini tentunya merupakan keadaan yang paling keji, paling jahat, atau dengan sebab dia orang lain mencela orang tua kita. Dan ini merupakan bagian daripada kabirah, dosa besar. Nasallallahu salama. Kita masuk kepada yang selanjutnya, bab uqubati uquqil walidaini, bab tentang hukuman balasan bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kadangkala Allah subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia menjadi bagian azab dunia. Ada yang hukuman Allah, Allah tunda sehingga menjadi bagian daripada azabul qabr, dan di sana juga ada azab yang paling pedih, yang ketiga, yaitu azabun nar, azab neraka. Ada azabul dunia, ada azabul qabr, ada azabun nar. Dan ada di antara mereka yang Allah tunda azabnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan lipatkan kelak menjadi bagian dari azabun nar. Dan juga ada di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya menjadi bagian daripada azabul qabr, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kelak dengan keadilan Allah, Allah mengampuni hamba itu. Dan ta'jilul azab, disegerakannya hukuman atau azab, merupakan bagian ancaman Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya bagian daripada terhib, peringatan yang tegas dari Allah kepada seluruh kaum muslimin. Dan insyaAllah antum pernah mendapatkan keterangan tentang golongan-golongan yang mendapatkan ancaman untuk Allah segerakan azabnya. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Ta'dhimus Sunnah oleh Syekh Abdul Qayyum Asy-Syuhaibani, atau yang dinukilkan secara ringkas dalam Madarikun Nazar tentang ta'jilul 'uqubah. Dan berikut ini merupakan bagian yang terancam pelakunya untuk disegerakan. An Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'ati ar-rahm. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah satu dosa yang lebih pantas ajdar, yaitu ahra wa haq, tidaklah satu dosa yang lebih berhak, lebih pantas, ayu ajjala li sahibihi, untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya. Ayu ajjala li sahibihi al-uqubah, untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya. Ma'a ma yuddakharu lahu, dan juga dengan apa yang kelak akan diterima dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tunda. Minal baghi, daripada dosa seseorang yang melakukan al-baghi, yaitu bersikap melampaui batas. Al-baghi at-ta'addi, yaitu melampaui batas. At-ta'addi, menumpahkan hak atau melanggar hak saudara-saudaranya. Yang selanjutnya, waqati'at ar-rahm, dosa yang terancam pelakunya untuk dihukum, untuk disegerakan hukumannya, juga kelak dia akan mendapatkan tambahan hukuman, yaitu qati'at ar-rahm, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan sikap al-baghi at-ta'addi. Jadi katakan al-istithal, itu sikap melanggar, menghilangkan, merampas hak saudaranya, melanggar atau menghilangkan atau merampas hak saudaranya. Fahadirin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melampaui batas, melanggar hak saudara-saudaranya, termasuk bagian dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni bagi orang ini, sampai akan ditegakkan pada hari kiamat. Sesuai dalam hadis, kelak ada yang dinamakan yaitu al-arasan, sebelum manusia masuk ke syurga, dan juga sebelum manusia mendapatkan apa yang berhak mereka dapatkan sebagai jaza dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua keterkaitan yang berhubungan antara kita dengan saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan selesaikan di tempat ini. Sehingga sebagaimana ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepotong ranting yang kita ambil dari saudara kita, kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan. Dan ini menunjukkan besarnya hak saudara kita. Tetapi lain halnya ketika seorang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan antara dia dengan Allah selain daripada kesyirikan, jika orang ini mati, kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala masih akan memberikan ampunan. Insya'a ghafara, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Wa insya'a azab, dan jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah akan azab terlebih dahulu, baru kemudian akan diampuni. Ini yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Terjadi dosa antara sesama yang berkaitan tentang al-huquq, hak-hak saudara-saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan sampai saudara ini memaafkan. Dan ini menunjukkan beratnya pelanggaran hak yang dilakukan atau pelanggaran hak antar sesama, antar kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ancaman yang mengerikan yaitu qati'at ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang memutuskan persahabatan tali silaturahmi dengan kawan-kawannya, maka akan sangat besar dosanya bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Sekali lagi, sebagai hal untuk kita mengulang dari apa yang pernah kita sampaikan, ada hal yang sangat jauh dalam bagaimana kita berinteraksi jika dibandingkan dengan orang-orang Arab. Bahkan sebelum masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak akan sangat patuh dan akan selalu menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Ini seorang anak. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Bahkan dalam keadaan mereka adalah orang-orang musyrik pada waktu itu, mereka ketika menggelar tikar di rumahnya atau di halaman, mereka tidak akan sanggup untuk duduk sebelum orang tuanya duduk. Dengan ihtiramnya mereka kepada orang tua mereka, begitu santunnya, begitu lembutnya, dan bagaimana pembelaan mereka demikian kuatnya. Maka hadirin, memutuskan silaturahmi dengan orang tua merupakan hal yang sangat besar. Dan jangan antum anggap sepele ataupun ringan ketika kita memiliki upaya untuk membangun hubungan dengan orang tua dalam keadaan kita jauh. Ada yang kita tanya, berapa kali antum menghubungi orang tua? Berapa kali antum telepon orang tua? Ada yang menyatakan kadang-kala ya, kalau sempat sebulan sekali, tiga bulan sekali. Ya subhanallah, dalam keadaan kalau dia memiliki kawan yang akrab, satu hari kawannya tidak memberikan kabar ataupun berita, Dia bertanya. Dia SMS kepada kawannya. Di mana kamu? Bukan bagaimana gilanya kadang-kadang dengan Facebook. Dia mengambil dan mencari dari beragam manusia untuk dijadikan kawan. Tapi melalaikan orang tuanya. Ini aneh dan sangat-sangat aneh. Cobalah apa yang tadi kita dengarkan dari Al-Ustaz Ja'far rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Saya pelajaran bagi kita. Dikatakan beliau tadi bahwa orang, ini tabiat manusia tentunya, orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, tentunya hati kita akan terbimbing, bahkan secara fitrah, bukan sekarang ingin berbuat baik, bahkan bagaimana kita membalas kebaikan itu. Itu adalah tabiat. Dan tentunya kepada Allah segala-galanya. Dan di sini kita kembali kepada pengasuhan, yaitu orang tua. Bagaimana orang tua kita, barakallahu fikum, dari ibunda kita yang telah mengandung kita, menyusui kita, mentarbiyah kita, membawa kita, bahkan kesedihan anaknya, kesedihan orang tuanya, tangisnya adalah tangis orang tuanya, bahagia anaknya adalah bahagia orang tuanya. Tetapi terkadang barakallahu fikum, kita melupakan kebaikan-kebaikan orang tua. Dan kita menganggap kadang-kala cukup silaturahmi dengan orang tua jika lo kita tinggal jauh. Cukup di waktu lebaran, setahun sekali umpamanya kita pulang, atau bahkan mungkin setahun sekali kita telepon untuk lebaran dengan orang tua. Wallahi kita khawatirkan ini bagian daripada memutuskan silaturahmi kepada orang tua. Apalagi yang memang sengaja meninggalkan orang tuanya, memutuskan hubungan dengan orang tuanya, ini adalah orang yang akan disegerakan hukumannya. Fanasallallahu salama. Maka dikatakan di sini wa fil hadis bayanun. Di dalam hadis ada keterangan. وفي الحديث بيان تعجيل عقوبة البغ. Dalam hadis ada keterangan, yaitu sebuah ancaman akan disegerakannya hukuman bagi orang yang melampaui batas, melanggar hak saudara-saudaranya. Dan juga ada ancaman bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau memutuskan hubungan silaturahmi terhadap orang tuanya. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita telah mengetahui qabail, berkunjung silaturahmi kepada kaum muslimin, bagaimana jazanya? Bahkan kadangkala Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada orang yang silaturahmi, yang tidak ada keluar dari barang rumahnya kecuali hanya untuk mengunjungi saudaranya, tidak ada tergerak dari hatinya kecuali dia ingin melihat saudaranya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sekian fadail bagi orang yang ingin silaturahmi kepada saudaranya. Dan coba bayangkan alangkah besarnya jika ketika dia melangkahkan kaki dari rumahnya, ketika dia keluar dari rumahnya untuk silaturahmi kepada orang tuanya, tentunya jauh lebih mulia posisinya daripada berkunjung kepada kawannya. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita ketidakadilan dalam berinteraksi kepada orang tua. Kita jujur, muncul dalam kehidupan kita ketidakadilan dalam berinteraksi kepada orang tua. Ketika kita berhubungan dengan kawan-kawan kita, senyum kita, subhanallah, kita senang, kita bahagia. Tapi kenapa barakallahu fikum hal ini tidak diupayakan untuk kita arahkan kepada orang tua kita, yang hak mereka jauh lebih besar tentunya dari yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah, apa yang beliau sebutkan daripada ancaman untuk disegerakannya hukuman ini merupakan terhib dan hukuman Allah yang paling berat tentunya ketika menimpa agamanya. Kalau menimpa dunianya, kadang-kadang orang bisa sadar. Ketika hukuman Allah itu menimpa dunia seorang, mungkin kadang-kadang dia kembali dan sadar. Sehingga dia mengingat, ketika dia memutuskan hubungan silaturahmi, kemudian Allah segerakan, mungkin Allah timpakan bala, mungkin Allah Maha tahu apa yang sesuai dengan keadaan hamba itu. Kadang-kadang ketika dia tertimpa musibah, dia mengingat, kemudian sadar. Tetapi yang lebih mengerikan tentunya adalah ketika musibah itu menimpa agamanya. Ini yang paling berat. Sebelum pernah kita sampaikan di majelis ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari musibah yang akan menimpa agama. Sebelum doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau timpakan ya Allah, jangan engkau timpakan musibah yang menimpa agamaku. Kalau musibah sudah menimpa agama seseorang, subhanallah, yang tadinya dia iltizam, kemudian melemah, kemudian terus semakin melemah, semakin melemah, bahkan kadangkala kondisinya itu sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu muncul sebuah rojak yang salah. Ketika dia sudah mengetahui tentang tauhid, maka terjebak dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena dia memiliki dalil. Nah, yang benar saya tidak berbuat syirik. Yang benar saya tidak berbuat syirik. Terus. Kemudian dia melakukan dosa, dia tidak sadar. Sebenarnya yang diingatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim bahwa sebuah dosa itu akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Terus dia akan terseret-terseret. Yang pada akhirnya diupayakan syaitan menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dia menyatakan, bukankah Allah itu ghafur? Bukankah Allah itu rahim? Kadang-kadang dia menyebutkan nama-nama Allah, asma Allah al-husna. Tetapi sebagai tameng baginya untuk berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia semakin jauh. Semakin dia pandai untuk menambahkan alasan. Yang penting saya tidak berbuat bid'ah. Coba antum perhatikan. Dan berapa banyak yang sudah bergelimpangan yang dimulai dengan alasan, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan. Yang penting saya tidak melakukan bid'ah. Kemudian terus akhirnya pada tingkatan meninggalkan salat. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Dan kita tahu bagaimana perkataan para ulama bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ada yang menyatakan dia kafir. Ada yang menyatakan masih tahta masyiatillah. Penunjukkan besarnya keadaan dia. Dan terus, bahkan kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, ketika musibah itu menimpa agama seorang, alhamdulillah. Sekali lagi, dari seorang yang multazim, iltizam, semangat, kemudian berkurang, kemudian pada akhirnya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa sadar dia terjerembab jauh dalam lautan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadangkala, barakallahu fiikum, kalau musibah itu menimpa agama, kadangkala orang juga tidak sadar. Terlebih lagi tentunya ketika orang ini jauh daripada ilmu, jauh daripada kenikmatan ilmu, yaitu ilmu agama. Maka kadangkala dia sama sekali tidak merasakan bahwa dirinya dalam keadaan tertimpa musibah. Alangkah menyedihkan, dia sholat tapi juga pergi ke paranormal. Dia seorang haji, dia berziarah ke Ka'bah, tapi juga dia berziarah ke dukun-dukun yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertitelkan al-hajj sebagai seorang yang haji, tapi dengan tanpa sadar kadang-kadang juga dia membawa titel yang salah, pelaku kesyirikan dalam kehidupannya. Makanya hadirin, mukhalafah, menyelisihi agama Allah, itu sangat tentunya ancaman yang sangat mengerikan. Dan pasti sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, akan membawa kepada terbukanya pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Nasallallahu salamah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk semakin kita bisa berbuat yang terbaik kepada orang tua kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mencintai dan mencurahkan taufik kepada orang tua kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa aqulu qawli hadza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.